Mitra Bisnis, pihak pengusaha berharap pemilihan umum 2014 ini dapat melahirkan pemimpin yang bisa menjamin stabilitas ekonomi selama 5 tahun ke depan. Selain itu juga bisa menyelesaikan persoalan utang luar negeri, subsidi BBM yang melonjak tinggi, impor pangan, serta mampu mengurangi jurang kemiskinan dan kekayaan yang sudah terlampau besar. Lalu seperti apa harapan Faisal Basri terhadap pemimpin selanjutnya? Dan untuk mengetahuinya, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, jika kita membagi masalah Indonesia ke dalam 3 sektor saja, ekonomi, pendidikan, dan politik, menurut Anda mana yang harus dibenahi lebih dulu nih Pak? Dan apa harapan Anda terhadap 3 sektor itu? Kita tidak punya kemewahan untuk mana yang paling dulu. Semua secara simultan harus dilakukan karena ekonomi urusannya dengan lapangan kerja, dengan pengentasan kemiskinan, dengan peningkatan kesejahteraan. Jadi ekonomi jalan. Tapi ekonomi jalan inginnya kita kan berkesinambungan. Yang kita bangun kan bukan gedung, bukan infrastruktur, tapi itu alat semua untuk menyejahterakan rakyat. Manusianya harus ditingkatkan kesejahteraannya. Nah kalau bicara tentang manusia, 2 komponen dasarnya, pendidikan dan kesehatan. Nah sampai sekarang pendidikan kita keteteran, kemampuan matematika, membaca dan sains kita rendah dan cenderung turun, mengalami deselerasi, bukan sebaliknya akselerasi. Kita nomor 64 indeks pendidikan kita dari 65 negara. Ini harus dibenahi, dan akses terhadap orang yang miskin tidak mampu justru yang harus diutamakan. Orang kaya tidak masalah, mudah bagi mereka untuk mencari sekolah buat anak-anaknya. Kalau nggak dapat di dalam, mereka punya uang ke luar negeri. Tapi orang miskin hanya kita bisa angkat derajatnya kalau diberikan kesempatan untuk sekolah. Dan kalau begitu akses kita buka juga kesehatan. Bayangkan sampai sekarang yang ikut vaksinasi, yang telah memperoleh vaksinasi berbagai jenis vaksin itu terbatas. DPT3 masih 60% sekian. Jadi masih jauh di bawah standar WHO. Nah, oleh karena itu mana mungkin kita mampu untuk mendorong perekonomian lebih maju cepat kalau bekerjanya penyakitan. Jadi ada DPT1, DPT3, hepatitis, macam-macam kan itu, vaksinasi umum, itu wajib, harus coveragenya 100% semua. Karena dari sanalah kita membuat rakyat kita itu punya daya tahan. Kalau mudah terserang penyakit, dia sering sakit. Kalau sering sakit, akhirnya dana BPJS makin terkuras habis. Jadi terkait satu sama lain, dan di sini saya melihat program Jokowi JK sangat kokoh gitu di bidang pendidikan dan kesehatan, dan itu sudah dilaksanakan dan sudah berikan prioritas dari Jokowi sejak dia jadi wali kota Solo maupun gubernur Jakarta dengan kartu pintar dan kartu sehatnya. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.